Kulo nuwun ati sing wis nglarani. Opo saiki kowe bakal baleni? Jujur seko ati iki pengen kowe bali. Bakal tak tompo lalek no salahmu ini. Kang mas sepurane luis larani. Janji-janji suci mung tak lenjani. Kape perjuanganmu mung tak anggap angin lalu. Maafkan aku telah mengecewakan kamu. Saat tenane aku isih tresno kowe. Muko wae awak dhewe selawase. Janji suci ora bakal tak lenjani. Ora bakal luntur saentee umur. Sliramu paling tak sayang, sing paling tak kadang-kadang. Panjalukku koe ojo sumelan. Kang mas aku percaya karo sliramu. Saat tenane aku isih tresno kowe. Muko wae awak dhewe selawase. Suci ora bakal tak lenjani. Ora bakal luntur saentee umur. Sliramu paling tak sayang, sing paling tak kadang-kadang. Panjalukku koe ojo sumelan. Aku percaya karo sliramu. Ora bakal ono saliyane aku. Pandung aku saben wengi. Panjaluku marang Gusti. Bebarengan beprayan tekaning pati. Bebarengan bebrayan tekaning pati. Siang pantoro ratri monge sing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasu Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balenjani janji sapaya bukti sapaya palate. Wong ayu tresnamu kinaryo tombo susah jroning patenku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sekoro rasa kurang bakal serno. Senadyan nyowo oncat sekoroko wis tresno rapi sati pisah no. Siang pantoro ratri mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasu Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balenjani janji sapaya bukti sapaya palate. Wong ayu tresnamu kinaryo tombo susah jroning patenku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sekoro rasa kurang bakal serno. Senadyan nyowo oncat sekoroko wis tresno rapi sati pisah. Yen we tresno ora bisa dipisahno. Opo ora kelingan wingi genggam tanganku, curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Aku pamit sayangku, kacol nek genggamanku, matur suwon wis mayungi terese hutanku lan ngancani kesepianku wingi. Terus ngopo aku ngancani selama iki, yen akhire kowe milih balik ning mantanmu. Seko mangan nganti nurut towo nitalan, tak turuti berharap iso nduweni, wis tak korban ke waktuku. Isih wae kalah karo mantanmu, sakedene rosan usahamu ku aku raiso ganteni dene ning atiku. Ngapurane sayangku sing mana tetap masa laluku. Takoni sikapku ingimu ngapusi selama cintainmu. Saat kedini langit aku sing kleru ngerteni sikapmu. Terus ngopo aku ngancani selama iki, yen akhire kowe milih bali ning mantanmu. Seko mangan nganti nurut towo nitalan, tak turuti berharap iso nduweni, wis tak korban ke waktuku. Isih wae kalah karo mantanmu. Kudune awakku sing dadi pilihan. Nanging tresnoku kudu kowe. Kudu masa lalu. Aku ra iso ngaleke cerita wingi. Tak akoni kekalahanku. Tak pikir waktu sewis awal dewi antene. Tondo yen awakmu nrimo perasaanku. Ngapurane sayangku sing mana tetep masalahku. Sing menang masa lalu. Bebasan nunggu mongso rendah. Sono sesangsi genep dino iki. Mas yen pancen tresnoku iki bo anggap rano kunane. Aku raku jiwa lan aku ra loro. Dek lungaku ra kekecitro. Aku lagi pengen mikir kerja. Tak jaluk kowe ojo keloro-loro. Dek tresnoku mung siji kowe. Langit bumi kang dadi saksine. Neng ati ra ono wanita liyo. Koe rasa somutusi aku ra neng ngendi endi. Aku lungo awung golek rejeki. Pangapurane awakku ra tau nyanding sliramu. Mergo tuntutan kerjoku nganti ora duwe wektu. Wektu kanggo ngancani uga ngeterke nyanyi. Kowe kudu ngerti lungaku golek rejeki. Tungguku lakuku ngayahi kewajibanku. Senajan abot kanggomu nanging kuatno atimu. Wis dadi kahanan aku lungo atau paran. Ora bakal kelegen nyanding wedoan liya. Dek lungaku ra kekecitro. Aku lagi pengen mikir kerja. Tak jaluk kowe ojo keloro-loro. D tresnoku wong siji kowe, langit bumi kang dadi saksine. Yen neng ati ra ono wanita liyo, koe rasa sok mutusi aku ra neng endi-endi. Aku lungo among golek rejeki, ojo keloro-loro lungaku ra kekecitro. Opo meneh nganti mikir aku wis ora tresno, ya mung kowe sing tansah ono ning jero dodo. Ra ono tresno liya mergo aku tansah sedyo, kudu percaya tresnoku iki mung siji kowe. Wani sumpah mati ning ati ra ono liyane, janjiku tak buktekne ora mung ono lambe. Tunggunen baliku bebrayan tekane selawase. Yen pancen kui karemu, aku yomong tansah bisa nunggu. Tak kuat ne atiku tanpa sliramu. Tian kowe lungo kerja, sing tak jalo kowe tetep setyo. Ojo nganti kekudo wanita liyo. Sabaro aku yo mung cakerjo. Aku ngakoni kabeh iki ikhlas saka ning ati nggo sliramu. Ketuni cukup aku ngerti perjuanganku tadi esamu neng urepmu. Sajembar sekoro aku ikhlas yen akhire kutu nampa loro iki. Tolong ojo kowe ninggalke aku, aku pengen ning sandhewu. Thank you. Yo wes ra popo rasa hati ketuhuni. Cukup aku ngerti perjuanganku, tadi esemu neng uripmu. Sajembare sekoro aku ikhlas yen akhire kutu nompo loro iki. Tojo koe ninggalke aku, aku pengen ning sandengmu. Pancen iki talane nampo, aku wis ikhlas nerimo. Tapi aku sing ora lila, pengenmu kepiye? Pengenku nyandeng kowe, wis laleke aku tak coba nampo anane. Mungkin wes takdire kudu dikuatke nompo kenyataane aku ro koe pancen tutu jodone. Ta coba nguat ke hati nopo kasunyatan iki, senatian pari rasane aku kudu sadar diri. Biyen kowe ninggal lungo tanpa pamit karo aku, saiki we tekone ngarepku. Mung ngeterke undangan rapimu, aku kudu sadar posisi ra bakal bisa duweni. Mergo kowe sing ta tresno malah milih wong liya. Mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno liyane. Remo atiku nompo seliramu. Gandeng wis suwe jebul aku tutu jodone. Matur suwun kowe wis tau nggawe kisaning uripku. Kutu sadar posisi ra bakal iso nduweni. Merko kowe sing tak tresno malah milih wong liya. Mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno liyane. remu atiku nompo layang undangan rapimu. Bubrah ne cerita tresno iki marang seliramu. Kandeng wes suwe jebul aku tutu jodone matur suwon. Koe wes tau gawe kisane urepku. Walau hati

bagi segalanya mencurahkan serat di jiwa.